sudah kau katakan kau ingin diriku. Kini aku sudah tak sendiri lagi, aku telah ada yang memiliki. Simpan saja inginmu, ku tak punya cinta kedua yang bisa ku berikan. Jangan usai menunggu aku, jika Tuhan menghendakimu milikku. Hidup ini rahasia, jangan pernah engkau menyerah untukku. Bila kau mencintaiku, mengapa baru mengerti diriku yang selalu setia? Dirimu yang telah tega lukai, ku beri maaf untukmu. Simpan saja inginmu, ku tak punya cinta kedua yang bisa ku berikan. Jangan usah menunggu aku, jika Tuhan menghendakimu milikku. Hidup ini rahasia, jangan pernah engkau menyerah. Jangan usai menunggu aku, jika Tuhan menghendakimu milikku. Hidup ini rahasia.